imam atau sholat sendirian. Am. Yang ke-15 yaitu meninggalkan takbiratul ihram. Ke-16 tidak mengikuti imam seketika, artinya tidak langsung. Tidak segera mengikuti imam. Tidak segera mengikuti imam ketika kita masbuk. Paham. Terus kemudian yang ke-17 berbuat sesuatu yang bisa melalaikan sholat. Kemudian yang ke-18 main-main dengan bajunya, jam tangannya, jenggotnya. Kemudian yang ke-19 memejamkan mata ketika tidak ada kebutuhan. Memejamkan mata. Nah, terus yang ke-20 makan dan minum yang membatalkan sholat, termasuk juga tertawa dengan sengaja. Nah, barakallahu fikum. Itu di antara kesalahan-kesalahan dari kesalahan pertama sampai ke-20 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh. Beliau sekarang menjabat mufti Kerajaan Saudi Arabia. Barakallahu. Sekarang insyaallah taala wa bi'idznillahi taala kita masuk pada kesalahan yang berikutnya, yakni barakallahu fikum, ya, pada kesalahan yang ke-22 ya. 21. Naam. Ke-21. Barakallahu fikum. Kesalahan yang ke-21. Raf'us saut bil qira'ah wat taswis ala man haula. Mengeraskan suara ketika membaca, baik membaca zikir, membaca doa, dan berbisik-bisik. Namun bisikannya barakallahu fikum itu orang lain mendengar. Misalkan ketika dia rukuk, demikian pula ketika takbir Allahu Akbar, dia sebagai makmum juga keras Allahu Akbar. Membaca doanya juga keras, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terus. Atau ketika sujud atau yang lain. Maka ini barakallahu fikum adalah suatu yang dilarang dalam sholat. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah taala, wal mustahab ayyasma'a nafsahu. Dan yang disenangi ketika membaca di dalam sholat, orang tersebut hanya memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Kecuali imam, apabila ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca mengucapkan takbir, ketika membaca surat pendek, pada sholat-sholat jahriyah. Adapun sirriyah, semuanya hanya memperdengarkan untuk diri sendiri. Barakallahu fikum, atau dengan cara menggerakkan bibirnya, ya, tidak sampai kedengaran oleh yang lainnya. Walaisa lahu ayyah jarajahran yu'adzi talian lil Qur'an au musallian. Dan tidak boleh bagi orang yang sholat tersebut dia mengeraskan dengan keras sehingga bisa menyakiti orang lain walaupun dia membaca Al-Quran atau dalam keadaan sholat. Barakafikum. Dia mengeraskan yang pinggir kanan kirinya, barakafikum, merasa terganggu. Ya. Mungkin dia sholat duhur, Al-Fatihahnya sebagai makmum dia keraskan. Surat pendeknya juga dia keraskan. Maka kanan kirinya, barakafikum, akan terganggu. Demikian pula imam kalau sholatnya adalah sholat jahr, barakallahu fikum, maka jelas itu dikeraskan. Tapi kalau sholatnya sirriyah, maka tidak dikeraskan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja mengeraskan, maka tidak batal. Barakallahu fikum, sholatnya tidak batal, tetapi menyelisih sunnah. Ya, tidak batal. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia menganggap tidak sah kecuali harus dikeraskan walaupun dia makmum, nah, barakallahu fikum, nah ini dia melakukan kebid'ahan. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda ketika beliau merasa terganggu dengan sebagian para sahabat yang bermakmum kepada beliau. Sebagaimana diceritakan oleh Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalat dzuhra. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau pernah salat zuhur, faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu bisabbihi isma rabbikal a'la. Lalu ada makmum yang di belakang Nabi, ya, salat zuhur. Makmumnya ini membaca surat Al-A'la. Ya, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la dikeraskan. Falamman sorofa, namun setelah selesai sholat, maka Nabi bertanya kepada mereka. Qala ayyukum qor'a aw ayyukumul qori. Siapa di antara kalian yang telah membaca? Atau siapa di antara kalian yang tadi membaca? Faqala rajulun, maka laki-laki yang yang membaca tadi surat Al-A'la menjawab, ana, saya. Faqala, maka Nabi menasihati. Qad dzanantu anna ba'dakum khala janiha. Aku sudah menduga. Aku menganggap bahwasanya sebagian dari kalian telah menggangguku. Barakallahu fikum. Jadi mengeraskan suara, ya. Kalau dia bukan imam untuk salat jahriyah, walaupun dia sebagai imam, sholatnya sirriyah atau apalagi makmum, mengeraskan suara, maka ini barakah fikum bisa mengganggu, menyakiti barakah fikum orang lain yang ikut sholat bersamanya. Maka ini merupakan kesalahan. Ya. Bahkan Nabi juga bersabda, ya, ayyuhan nas, kullukum yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Wahai manusia, masing-masing kalian ketika sholat sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah salah seorang dari kalian mengeraskan, ya, bacaannya barakallahu fikum kepada yang lainnya sehingga terganggu. Jadi mengeraskan bacaan, ya, kalau dia bukan sebagai imam yang sholat ketika sholat jahr, barakallahu fikum, baca Al-Fatihah surat pendek, kemudian ucapan takbir, ucapan barakallahu fikum sami'allahu liman hamidah, termasuk salam, maka selain itu tidak boleh mengeraskan. Kecuali dia sholat sendirian. Dia sholat sendirian di rumahnya misalkan karena hujan. Atau seorang istri sholat sendirian. Ya. Aman, tidak ada barakallahu fikum orang yang bukan mahramnya. Maka ketika sholat sendirian, sholatnya adalah sholat jahr, subuh, maghrib, isya, barakallahu fikum, maka mengeraskan ketika Al-Fatihah dan surat pendek. Tapi mengeraskannya, ya, barakallahu fikum, boleh, tidak terlalu keras seperti dia menjadi imam. Barakallahu fikum. Dan ini tidak sampai wajib, namun sangat ditekankan. Apabila sholat sendirian ketika sholat jahriyah. Barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang ke-22. Mudayaqatu al-musallin bil muzahamah. Orang yang sholat berdesak-desakan ya dengan yang lainnya. Barakallahu. Wa dzalika minal idza almanhi anhu, dan itu kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala, hal itu merupakan bentuk menyakiti dan yang dilarang. Wa alal musalli ayyakuna makanahu haitsu yantahi bihil makan, dan wajib bagi orang yang salat ketika dia hendak salat dia berhenti di mana tempat yang dia tidak ada tempat lagi. Kalau memang di depannya itu kosong, maka barakofikum dia maju, atau cukup bagi dia dia maju. Tapi kalau tidak cukup, ya mungkin setengah badannya dia, dan memaksa yang lain untuk mempersempit barakofikum, sehingga antara ya masing-masing orang yang sholat ketika meluruskan shofnya, terkadang bukan bahu dengan bahu lagi yang nempel, punggung dengan barakahikum bahu temannya, jadi agak miring gini barakahikum. Kecuali tempatnya memang sangat sesak dan penuh manusia dan tidak ada unsur menyengaja atau menyakiti barakahikum, maka itu ada udzur barakahikum. Jadi kalau kita hendak sholat ya sudah, secukupnya barakafikum dari shof yang ada, jangan kemudian memaksa untuk masuk sehingga berdesak-desakan dan menyakiti barakafikum. Dan perlu diketahui bahwasanya meluruskan shof itu mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, ya, kemudian tidak terlalu lebar, ya, kedua telapak kaki, ya, kaki kanan dan kaki kiri tidak terlalu lebar, jadi sejajar dengan pundaknya, lebar pundaknya. Kalau terlalu lebar, maka antara yang sholat yang dengan yang lainnya barakafikum, nanti pundaknya tidak nempel, ya barakafikum. Illa in ra'a farjatan yumkinuhul masyu ilaihi yasiron fala haraj, kecuali apabila dia melihat ada tempat yang kosong yang mungkin dia bisa berjalan di situ, masuk, maju dan mudah, maka ini tidak mengapa. Wa ammal idza khosatan yaumal jumu'ah fa hadza min jumlatil manhiyat, dan adapun menyakiti secara khusus pada hari Jumat, ini yang kemarin kita singgung, maka ini merupakan masuk dalam kategori sejumlah larangan yang ada pada hari Jumat. Yani pada hari Jumat barakafikum, ketika orang masuk masjid, maka diusahakan dia masuk pada shof-shof yang pertama dulu, ya, duduk, kan belum mulai, duduk barakafikum. Nah, misalkan shof pertama ada yang kosong satu, shof yang kedua penuh, duduk, mungkin gak ada yang mau maju. Shof yang ketiga penuh, maka yang baru datang tidak boleh ketika melihat oh ada shof yang kosong di depan, maka permisi melangkahi tidak boleh. Dan ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, namanya taghotti yaumal jum'ah, itu tidak boleh barakafikum. Tetapi kalau shof yang pertama tempat duduk itu kosong, shof kedua kosong satu, shof ketiga kosong satu, baru ada masuk kan ada celah untuk lewat, maka tidak mengapa maju di shof yang pertama barakakum. Maka kalau ada yang shof pertama kosong, shof kedua penuh, belum ada shof ketiga, maka ketika kita datang kita minta agar yang di shof kedua yang penuh itu agar salah satu maju ke depan agar kita bisa duduk di shof yang kedua. Barakallahu. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwasanya Nabi ketika beliau berkhutbah alaihi salatu wassalam, beliau melihat salah seorang sahabat melangkahi ya pundak-pundaknya. Walaupun kemudian yang duduk itu tidak sampai terlangkai, ya, tapi ketika duduk sila dia mengangkat salah satu pahanya. Permisi, permisi terus. Maka Nabi menyatakan ijlis faqad adaita wa anaita. Duduklah kamu. Diam di situ saja. Kamu telah menyakiti, kamu telah mengganggu dan kamu egois. Barakallahu. Ini kesalahan yang ke-22. Ini insya Allah diusahakan terakhir, 36. Ya. Kalau kok perutnya agak ya lapar karena agak lama ya, alhamdulillah ada nasi. Barakallahu. Pertemuan Al-Halaqah yang ke-23, kesalahan yang 23, barakallahu fikum, tarku taswiyatis shufuf, meninggalkan upaya meluruskan shaf. Berkata Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala, wallahu amara bi iqamatis shalah, dan Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, yakni iqamah di sini lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat ke-30, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, ketika berdiri lurus. Dan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, Nabi alaih salatu wassalam ketika beliau hendak memulai sholat, beliau menghadap kepada makmum dan menyatakan, sawu sufufakum fa'inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholah. Dalam riwayat lain, min tamamis sholah. Sawu sufufakum, luruskanlah dan rapat shaf-shaf kalian. Karena sesungguhnya lurusnya shaf dan rapat merupakan ya kesempurnaan sholat, merupakan tegaknya sholat dengan sempurna. Dan lurusnya shaf ini bukan hanya pada pertama kali mau sholat, mau takbiratul ihram lurus. Ketika sudah sujud, rakaat kedua renggang lagi, rakaat ketiga renggang lagi, rakaat keempat banyak yang batal. Barakallahu. Tidak demikian. Dan jadi dari rakaat pertama sampai akhir tetap rapat. Mata kaki dengan mata kaki. Barakallahu, pundak dengan pundak. Loh, kalau kanan dan kirinya itu pendek, yang satu tinggi, gimana pundak dengan pundak? Ya maksudnya mata kaki dengan mata kaki, ya barakallahu. Pundak juga dengan pundak apabila sejajar. Kalau ada anak kecil, maka bagaimana meluruskan shaf anak kecil? Maka tetap mata kaki dengan mata kaki. Bukan kemudian ini ya mungkin kakinya orang dewasa segini, kakinya anak kecil mungkin segini. Bukan kemudian diluruskan jari dengan jari, tapi mata kaki dengan mata kaki. Barakallahu'alaikum. Ya. Dan Nabi bahkan disebutkan dalam riwayat lain, beliau membawa busur panah. Ketika meluruskan, Nabi berjalan di ujung sambil melihat ya sebelah samping shaf, dilihat dari kaki diukur, ya barakallahu'alaikum. Loh, kalau lurus semua, tapi ada yang gak lurus karena perutnya buncit, bagaimana? Oh, itu beda lagi, ya barakofikum. Yang dimaksud di sini adalah barakofikum mata kaki, ya barakofikum. Kemudian pernah ketika Nabi meluruskan, ada yang tidak lurus, maka Nabi ya memukul dengan pelan ya perutnya sahabat tadi agar lurus. Barakallahu fikum. Nabi juga memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau meluruskan shaf, tidak mau merapatkan. Nabi bersabda, "Latusawwunna shufufakum." Sungguh luruskanlah shaf-shaf kalian. "Aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Atau kalau tidak, sungguh Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Dan walhamdulillah, kalau kita cermati, ahlu sunnah wal jamaah secara khusus yang mereka tahu tentang sunnah-sunnah Nabi, terutama ketika bagaimana cara sholat Nabi yang benar, walhamdulillah, dengan kebiasaan mereka merapatkan shaf, ya, mereka lebih solid dibandingkan dengan orang-orang yang, ya, tidak biasa merapatkan shaf, ya, kenal hanya sekedar kenal. Barakallahu, tapi kedekatan mereka kurang. Barakallahu. Kesalahan yang ke-24. Raf'ul qadamain fi sujud. Mengangkat kedua telapak kaki ketika sujud. Jadi ketika sujud, telapak kakinya diangkat. Entah lurus, entah nekuk. Diangkat tidak menyentuh tanah atau lantai, maka ini kesalahan. Barakallahu. Barang siapa yang meninggalkan itu, berarti dia meninggalkan kewajiban. Mengangkat kedua telapak kaki ketika sujud, berarti dia meninggalkan kewajiban. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, "Amaron Nabi alaihi salatu wasalam ayyasjuda ala sab'ati a'dha wala yakuffa sya'ron wala sauban al-jabhah wal yadain war rukbatain war rijalain." Nabi alaihi salatu wasalam beliau memerintahkan seseorang untuk sujud pada 7 anggota tubuhnya. Dan tidak boleh, Nabi memerintahkan agar orang tidak menahan rambutnya, ya, atau bajunya. Misalkan dia pecinya jatuh atau lupa ketinggalan peci. Ya. Barakafikum, pecinya ketinggalan. Maka ketika sujud, tidak boleh menahan rambutnya begini. Loh, ada yang mengatakan rambut tidak boleh nempel di lantai ketika sujud. Barakafikum. Maka ini, ya, pendapat yang lemah. Ada memang yang berpendapat demikian. Ternyata itu pendapat yang lemah. Maka tidak boleh ketika sholat, ketika sujud, ya, mau sujud menahan rambutnya, ya, sehingga menyebabkan nanti tangannya, ya, barakafikum, tidak menyentuh lantai ketika sujud, yang itu merupakan anggota wajib untuk menyentuh lantai. Barakafikum. Kata Nabi, barakallahu fikum, ketika memerintahkan kepada para sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Nabi memerintahkan apabila orang hendak sujud, agar sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuhnya. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh menahan rambut serta menahan bajunya. Tidak boleh. Maka tidak mengapa bajunya kena lantai. Barakallahu. Apa itu 7 anggota tubuh? Barakallahu. Al-jabhah, kening. Maka kening harus nyentuh. Dalam riwayat lain, barakallahu, jabhah ila anfihi, sampai hidungnya nyentuh. Kalau keningnya saja barakah hukum, maka tidak sempurna, rugi. Nyentuh. Ini satu. Wal yadain, yang kedua tangan, ya ini telapak tangan. Ya, begini. Satu, dua, tiga, ya. Dan barakah hukum, lengan tangan bawah diangkat, ya, tidak boleh menempel begini seperti anjing, barakah hukum. Tiga. Kemudian waruk batain, dua lutut. Barakah hukum. Kalau lututnya diangkat satu, wah itu seperti anjing kencing. Ya, barakah hukum. Warijelain, dan dua kaki, yakni telapak kaki pada barakah hukum yang bagian depan. Maka di sini di antara kesalahan ketika sholat adalah mengangkat kedua kaki atau kedua telapak kaki ketika sujud, maka tidak boleh. Jadi harus kena barakah fikum lantai. Satu, dua, tiga, kemudian empat, lima, dua lutut, ya, enam, tujuh, barakah fikum telapak kakinya. Kemudian untuk telapak kaki ditempelkan begini, disatukan, ataukah renggang, memang ada perselisihan. Tapi yang rojih dan yang disebutkan dalam hadis adalah barakah fikum Nabi menyatukan. Kalau ada yang merenggangkan, tetap sah sholatnya, ya, barakah fikum. Sekarang kesalahan yang berikutnya. Kesalahan ketika sholat, kesalahan ke-25. Wad'ul yadi al-yumna alal yusra wa raf'uha ilan nahr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mengangkat, ya, tangan tersebut sampai ke lehernya gini, ya, sampai ke leher nahar. Wa hadza khilafu sunnah, maka ini menyelisih sunnah. Kenapa? Li'anna nabi alaihi salatu wassalam kana yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi. Karena Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika bersedekap, itu di dadanya. 'Ala sadrihi itu ya di dada, bukan 'ala. Oh, 'ala itu kan di atas. Sodri, sodrun itu kan dada, berarti di atas dada terus begini. Bukan. Yang dimaksud ala sodri itu dia di dada. Barakah fikum. Ya, di dada, dada itu sini, begini. Bukan ala di atasnya lagi. Yang dimaksud demikian. Ya. Barakah fikum. Ala di sini bermakna fi. Barakah fikum. Kemudian kesalahan yang berikutnya, yang ke-26. Raf'ul yadain inda sujud awir raf'u minas sujud, mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud atau mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Ya. Kan barakah fikum setelah rukuk iktidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat. Mau sujud dia angkat tangan, maka ini menyelisih sunnah. Tidak ada contohnya. Kemudian ketika sudah sujud mau duduk di antara dua sujud, angkat tangan Allahu akbar. Tidak ada. Tapi yang ada adalah ucapan takbir, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan setiap gerakannya. Maka mengangkat tangan itu ada pada berapa keadaan, Abu Fadilah? Mengangkat tangan, ya. Ketika apa? Ketika pertama kali tak berhubung. Berarti ketika takbiratul ihram ini hukumnya tidak sampai wajib dan bukan rukun untuk ngangkat tangan, tapi sunnah. Tapi ucapan takbir yang pertama, takbiratul ihram rukun, itu hilang, tidak bisa diganti dengan menggantikan rokaat kemudian sujud sahwi, batal semuanya. Kemudian tidak rukuk, enggak ketika rukuk, enggak rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan, dua. Terus iktidal, bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah, angkat tangan, tiga. Sudah. Sudah. Ada berapa Mas Mubri? Yang satunya? Menuju rokaat ketiga setelah tasyahud yang pertama, angkat tangan. Ada hadisnya. Tapi ingat, itu tidak sampai wajib. Sunnah. Tapi jangan kemudian, wah sunnah aja kok. Kita kan ahlu sunnah. Ya. Mengerjakan yang sunnah, sehingga yang wajib menjadi mudah. Adapun setiap ya menuju rokaat, misalkan rokaat mau sudah rokaat pertama mau berdiri rokaat kedua, sudah rokaat ketiga berdiri rokaat keempat, itu angkat tangan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi, namun sekali-sekali, tidak setiap barakafikum menuju rokaat bangkit untuk rokaat berikutnya Nabi mengangkat. Adapun yang empat tadi selalu dilakukan Nabi. Yang tidak ada itu ketika hendak sujud, mengangkat tangan, tidak ada. Tapi takbir tetap. Kemudian bangkit dari sujud, yakni hendak duduk di antara dua sujud, maka itu tidak mengangkat tangan. Apalagi salam. Ada tidak di salam mengangkat tangan di? Tidak ada. Kok masih mikir? Nah, tidak ada. Ya, barakallahu. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idaftataha shalah. Nabi biasa mengangkat kedua tangannya ketika awal membuka salat. Hatwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Ya, jajar. Sejajar, ada riwayat yang sejajar sini, ada yang sejajar telinga. Adapun yang begini salah, ya. Ini salah. Ya. Terus begini. Ngadepnya ke sana, bukan begini. Ya. Barakallahu. Ingat, ini ke atas, bukan Allahu Akbar ke sini. Ya, ada yang gini tok apa? Banyak ini ya yang kita saksikan itu dari ikhwan-ikhwan kita sendiri kadang gitu. Ada yang awal mulai nah, ini enggak sempurna begini. Begini loh yang enak. Ya. Allahu Akbar atau jajar ini. Ya. Tapi kalau baru masuk atau langsung begini. Nah, begini itu salah, begini ya. Ini yang pernah dinasihatkan juga oleh Ustadz Afif kepada santri-santri, kok melihat ada tamu ya setelah sholat, Ustadz Afif maju ke depan, masa seperti gini, apa gini, bukan menghadap ke bawah, tapi begini, barakallahu fikum, sejajar dada dan barakallahu fikum, jajar ke langit, ya, barakallahu fikum. Wa idza kabbara liruku', dan Nabi mengangkat tangan kedua tangannya ketika hendak rukuk, takbir untuk rukuk. Kedua. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk ketika mau i'tidal, sami Allah liman hamidah. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam riwayat lain, Nabi juga mengangkat tangan ketika hendak menuju rokaat yang ketiga setelah tasyahud awal. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wala yaf'alu dzalika haina yasjud. Dan Nabi tidak melakukan demikian, tidak mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Walahina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan juga Nabi tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Mau duduk di antara dua sujud, tidak mengangkat tangan. Barakallahu. Tapi apakah ada yang mengamalkan seperti itu? Tidak sujud, mengangkat tangan, bangkit dari sujud? Ada. Ya, pernah saya lihat. Tapi jarang untuk yang bangkit dari sujud. Barakallahu. Tapi yang hendak sujud, itu ya banyak. Yang sering ditinggalkan oleh sebagian orang, ya, ketika bangkit dari ruko hendak ya iktidal sami Allah liman hamidah, tidak angkat tangan, ya, atau ketika hendak ruko tidak angkat tangan, langsung ruko. Nah, ini kesalahan. Barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah hendaknya tidak demikian. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada kesalahan yang berikutnya, kesalahan yang ke-27. Isti'jalu ba'dil a'immah bisholah. Cepatnya sebagian imam ketika mengimami sholat. Cepat sholatnya. Wa adamut tuma'ninah. Imam tidak tuma'ninah. Sehingga menyebabkan adamu tamkinil ma'mum minat tuma'ninah bisholah wa qiraatil fatihah. Sehingga menyebabkan makmum tidak memungkinkan untuk melakukan ya tumakninah. Ingat, tumakninah ini rukun, bukan wajib. Rukun barakahikum kalau ditinggalkan ya itu tidak bisa hilang hanya semata-mata dengan sujud sahwi. Kalau wajib meninggalkannya diganti sujud sahwi, selesai. Tapi kalau rukun barakahikum tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Harus dibatalkan. Itu pada sebagian dibatalkan kemudian nambah rokaat. Atau ada yang tidak bisa dibatalkan. Atau ditambahkan. Sehingga menyebabkan imam tidak memungkinkan untuk tuma'ninah ketika sholat dan membaca al-fatihah. Khosotan firroka'atil akhir. Terkhusus pada rokaat yang ketiga. Mungkin buru-buru. Maka seorang imam tidak boleh buru-buru ketika sholat. Kalau banyak yang mengeluh, sholatnya lama. Terawih 23 rokaat. Rokaat pertama bacanya surat An-Naba amma yatasa'alun. Jam berapa selesainya nanti? Ada yang mengeluh seperti itu, barakallahu fikum, jadi nasihati. Ya, kalau memang keberatan, ya agak dikurangi ya, tidak terlalu panjang. Tapi kita tidak kemudian ya mengikuti selera masyarakat yang sholatnya cepat. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan al-imamu mas'ulun an husni sholatihi. Imam akan ditanya nanti di hari kiamat tentang kebagusan sholatnya. Kenapa akan ditanya? Li'annahu muqtadabih. Dikarenakan dia itu adalah orang yang diikuti oleh makmumnya di dalam sholat. Wa'alaihi tajri sunnah. Dan ada pada imam. Ya, sunnah sholat itu berlangsung, berjalan. Kalau imamnya ketika mengimami tidak di atas sunnah, ya sudah. Kebanyakan masyarakat yang mungkin tidak tahu, kan biasanya yang dijadikan imam itu kan yang lebih tinggi ilmunya. Yang awam-awam biasanya tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Ketika imam tidak di atas sunnah, tata cara sholatnya, ya sudah. Sunnah bisa jadi mati, tidak hidup. Wattuma'ninah ruknun, dan tuma'ninah adalah rukun. Wahiyya fi haqqil imam akad. Dan tuma'ninah pada haknya imam itu lebih ditekankan lagi. Karena li'annahu matbu'un muqtadabi. Dikarenakan imam diikuti dan dicontoh. Wa kadzalika qira'atul fatihah ruknun. Demikian pula membaca surat al-fatihah adalah rukun. Fayajibu ayyumakkinal ma'mumu min qira'atiha. Maka wajib agar memberi kesempatan kepada makmum untuk membacanya. Barakallahu. Oleh karena itu jangan buru-buru. Ya, terlebih lagi sholat yang sirriyah, duhur, asar, barakallahu, jangan cepat-cepat. Bisa jadi ketika makmum masih membaca doa istiftah Allahumma ba'id baini atau yang lainnya, dia sudah rukuk imamnya, barakallahu. Kasihan makmumnya. Kemudian kesalahan yang berikutnya, ke-28. Adamul ihtimami bis sujud alal a'dha'is sab'ah. Tidak perhatian ketika sujud yang harus dilakukan. Dengan menempelkan 7 anggota badan ke lantai. Dia tidak perhatian. Mungkin ya asal-asalan. Ya, barakallahu fikum. Mungkin karena cepat-cepat sehingga hidungnya ini tidak kena. Kenanya malah keningnya. Bisa jadi karena cepatnya. Kening tidak kena, hidung tidak kena. Loh, yang kena apa? Kepalanya, kupingnya. Barakallahu fikum. Kata Asy-Syaikh, al-jabhah mal anfi. 7 anggota tubuh yang pertama adalah kening langsung lurus dengan hidung. Ya, barakallahu fikum. Kalau hidungnya pesek bagaimana? Antara anu apakah harus nyentuh? Tidak. Barakallahu fikum. Wa butunul yadain, dan telapak tangan yang bawah. Kan telapak tangan itu ada yang zahir, ada yang batin. Ini batin, telapak tangan bagian batin, luar yang nampak. Kalau ini batin yang dalam, barakallahu fikum. Kalau yang luar, dohir. Kalau ada yang tanya, telapak tangan yang dalam apa namanya? Telapak tangan yang batin, yang dalam. Kalau yang luar, dohir. Barakallahu fikum. Waruk batain, dan 2 lutut. Wa atraful qadamain, dan ujung-ujung telapak kaki yang depan. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, telah lewat dalilnya. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-29. Adamul inayati bima'rifati ahkamis sholah. Tidak perhatian tidak mau berusaha untuk mengetahui hukum-hukum sholat. Kalau imam batal, bagaimana yang di belakangnya? Kalau saya kurang ini, apa saya sujud sahwi atau tidak? Barakallahu fikum. Ini rukun atau wajib atau sunnah? Wa hadza khilafu ma yanbaghi lil muslim, dan ini menyelisihi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi seorang muslim harus paham betul, barakallahu fikum, paling tidak tahu mana wajib, mana rukun, ya, mana sunnah, mana syarat-syarat sebelum sholat, ya, mana pembatal-pembatalnya. Walaupun mungkin belum tahu dalilnya, atau pernah tahu tapi tidak hafal, tapi setidaknya tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Barakallahu. Fa inna sholata a'dhamu arkanil Islam al amaliyah. Dikarenakan sholat merupakan rukun Islam, ya, yang berupa amalan. Wallahu amara bi iqamatiha, dan Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat, menyempurnakan. Barakallahu fikum. Jadi di antara kesalahan ketika sholat adalah dia tidak perhatian untuk mengetahui hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Kalau kita bekerja, kita diperintah untuk mengetahui, ya, peraturan-peraturan, ya, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang karyawan agar tidak melanggar ya aturan yang ada. Kalau dia tidak mempelajari, sering melanggar, berarti ada kesalahan dan bisa barakafikum tidak sempurna pekerjaannya, bahkan bisa fatal. Ya, harusnya kalau angka merah itu adalah bahaya, ya, dikira angka merah dibiarkan. Ya, barakafikum. Akhirnya meledak. Barakafikum. Yang berikutnya, yang ke-30. Adamul inayati bil Fatihah. Wallahnu fiha. Tidak perhatian dengan bacaan Al-Fatihahnya. Dan salah dalam membaca Al-Fatihah. Nah, ini barakafikum. Mungkin dia selalu baca tapi salah. Mithlu contohnya kasril lam fil alamin. Mengkasroh huruf lam ketika lafaz al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bukan ya? Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi alimin. Ya, barakallahu. Wa fathhi hamzati ihdina dan memfathah hamzah pada ihdina. Ihdina siratal mustaqim dia ahdina. Wa dhammit ta fi an'amta dan mendhammah ta pada an'amta. An'amta alaihim an'amtu menjadi an'amtu. Wa nahwi dzalik dan yang semisal dengan itu. Termasuk yang harus ya gunnah dengung ya harus dengung. Ketika ikhfa ya ikhfa, iklab ya iklab, ithar ya ithar. Kalau pendeknya atau panjangnya dua ketukan ya dua ketukan, tidak boleh lebih. Ketika panjang ya harus panjang. Mana mat wajib muttasil, mana mat wajib munfasil. Barakallahu fikum. Jadi dibedakan. Jadi harus perhatian. Terkadang kalau melamun itu tidak perhatian. Tadi saya lupa baca Al-Fatihah. Sudah apa belum? Akhirnya padahal sudah membaca dua kali. Kalau dia sengaja membaca dua kali, barakah fikum berarti kelebihan rukun. Kalau dia sholat sendirian kelebihan rukun dan dia tahu, dia harus sujud sahwi. Tapi kalau dia sholat bersama imam, tahu kalau itu dua kali, tidak perlu sujud sahwi. Barakallahu. Kalau imam mungkin membaca Al-Fatihah dua kali, ada yang negur. Subhanallah. Mana ini yang subhanallah. Udah benar. Bacaan saya udah benar. Baca terus subhanallah. Gak paham. Ya. Mungkin ada yang jengkel. Al-Fatihahmu dua kali. Baru paham. Barakallahu. Maka ketika dia tahu sudah selesai, ya sujud sahwi sebagai imam. Kelebihan rukun dan kurang rukun, tidak melakukan rukun juga harus sujud sahwi. Barakallahu. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-31. Firqa'atul asabi' wa tasbiqiha. Yakni barakafikum menjalin jari jemarinya begini ya barakafikum ketika sholat, bahkan walaupun ketika setelah sholat itu ada larangannya tasbih al asobi karena menyelisih orang Yahudi. Maka kalau orang doa juga setelah sholat sunnah, misalkan antara azan dan iqamah dia doa, tidak boleh begini. Ya. Enggak boleh doa seperti ini. Itu seperti orang Yahudi Nasrani juga yang di gereja-gereja itu begini. Ya. Enggak boleh. Barakallahu. Tapi begini kalau berdoa, menempelkan, menyatukan dan begini. Adapun kalau begini tidak mengapa, tapi yang sunnah begini menyatukan. Ya, barakallahu. menjalin jari-jemarinya, barakahikum, atau dia main jari-jari, sholat cetak-cetek, terus sampai bunyi, apalagi jadi imam, cetak-cetek terus, ya mic-nya, barakahikum. Maka ini merupakan kesalahan. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-32. Al-buruk bisujud kama yabrukul ba'ir. Ketika sujud, dia lakukan seperti ya, unta hendak menderum atau unta hendak turun. Ya, barakallahu. Barakahikum. Yang dimaksud di sini al-buruk bisujud itu bersamaan, ya, bersamaan antara lutut dengan telapak tangan ketika hendak sujud, bersamaan nyentuh lantai. Ini satu keadaan, ya, barakahikum. Adapun mendahulukan mana kita ketika hendak turun? Kedua lutut dulu menyentuh lantai atau tangan dulu baru lutut? Ini para ulama berselisih. Maka boleh dua-duanya karena ada riwayat. Barakallahu. Riwayat yang disebutkan di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u rukbataihi qabla yadayhi. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam biasa meletakkan kedua lututnya ketika hendak sujud nyentuh lantai sebelum kedua tangannya. Barakallahu'alaikum. Thumma yadaihi ba'dahuma, kemudian baru kedua tangannya. Thumma jabhatahu wa anfahu, kemudian keningnya dan hidungnya. Barakallahu fikum. Adapun para ulama yang lain, barakallahu fikum, seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, ya. Dalam riwayat lain Nabi meletakkan, ya, tangannya dulu baru lututnya. Di antara dalil yang dipakai adalah dalil barakafikum yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis yang menyebutkan tentang sifat seorang makmum ketika hendak turun, ya, mengikuti imam sujud. Kata Al-Barra bin Azib, walam yahni ahadun minna hatta yadoa, walam yahni ahadun minna dhuhrahu hatta yadoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ardi. Dan di antara kami tidak ada yang membungkukkan punggungnya ketika hendak sujud sampai Nabi ketika sujud baru meletakkan keningnya, baru kami mulai membungkukkan. Nah, ketika orang hendak sholat membungkukkan, kira-kira itu lututnya dulu atau tangan? Orang mau sholat, mau sujud, dia bungkuk, lututnya dulu atau tangan? Hah? Tangan. Itu yang diantara yang dipakai. Kalau lutut dulu tidak bungkuk, masih lurus, Kalau bungkuk lutut, waduh, yang punya asam urat di lutut ini, masya Allah langsung sembuh insya Allah. Ya. Barakah fikum. Ini yang dipakai. Kalau Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah, beliau berpendapat boleh mengikuti dua-duanya, salah satunya. Maka kalau kita punya unta atau mungkin pernah melihat unta, unta hendak turun, itu kira-kira depannya dulu atau belakangnya? Wajib. Itu pernah lihat unta hendak turun. Bukan kuda loh ya, ini bair, unta. Kalau depannya dulu, berarti jangan niru unta. Berarti jangan tangan dulu. Tapi lutut dulu. Maka banyak juga para ulama yang berpendapat lutut dulu baru tangan. Nah, itu. Wallahualam ya. Nah, mungkin nanti kalau umroh ini PR ya, minta tolong. Barakallahu. Ya kalau susah untuk dimintai tolong ya pura-pura beli susunya dulu, seonta baru dimintai tolong untuk gimana menderung. Ya? Nah iya, seingat saya malah lutut depan dulu. Nah, baru belakang. Ya. Enggak bunyi. Nah, barakah fikum. Kesalahan yang berikutnya. Yang ke-33, kurang 3. Taqdimu imamin lisolah wa huwa laisa bi ahlin lidzalik wa fihi man huwa khairun minhu. Ya, mendahului imam untuk menjadi imam, maksudnya dia tidak layak jadi imam, tapi dia berkomitmen menjadi imam. Dan dia tidak ahli dalam keadaan ada yang lebih baik dari dia. Wa dzalika mukhaliful lima kasudil imamah, dan ini menyelisihi inti maksud dari dipilihnya imam. Wahwal iktida, imam itu untuk diikuti. Wal imamu yang bagi ayaku nafakihan korian. Barakatuhum. Dan selayaknya bagi seorang imam, dia fakih, fakih di sini barakatuhum, tahu tentang tata cara solat korian, dan barakatuhum bacaannya yang paling banyak. Barakatuhum. Yang paling fakih. Kalau sama-sama hafal 30 juz, mana-mana yang didahulukan, yang jadi imam, yang lebih fakih, ilmunya yang lebih dalam. Kalau sama-sama dalam, ilmunya sama-sama pinter, bacaannya sama-sama banyak, maka yang paling tua. Barakallahu. Atau yang paling dulu mondok atau belajar. Sebutkan dalam hadis, ya, Nabi bersabda, ya ummul qawm akra'uhum li kitabillah, yang layak untuk memimpin mengimami sebuah kaum adalah yang paling banyak bacaannya terhadap kitabullah. Dalam riwayat lain, penafsiran yang lain, yang paling mengerti tentang agama. Ada orang fakih, kemudian ada yang tidak fakih, tapi dia hafid, tapi belum tahu tata cara sholat yang benar. Maka dia barakafikum belum layak jadi imam, namun segera untuk diajari. Kalau kamu salah begini, berarti kamu harus sujud sahwi. Kalau kamu begini, begini. Kalau kamu salah begini, jangan kemudian noleh ke belakang bilang bubar-bubar, batal-batal, ulang lagi. Terus begitu, barakafikum. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-34. Allahnu fi qiraatil Qur'anil Karim. Ya. Lahan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Lahan di sini barakallahu fikum salah yang fatal ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka ketika dia jadi imam, ya barakallahu fikum, jangan kemudian membuka aib dia sendiri kalau dia itu belum mahir baca Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran. Hendaknya dia tahu diri, barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang berikutnya, yang ke-35. Salatu ba'dir rijal khalfan nisa fil haram al-makki. Sebagian laki-laki sholat di belakang wanita. Ini dijumpai di Masjidil Haram Mekah. Barakallahu fikum. Maka kalau memang sudah diatur dan mungkin keadaannya sudah tidak bisa lagi diatasi, itu lain lagi, udzur. Barakallahu fikum. Karena shaf laki-laki itu di depan perempuan. Barakallahu fikum. Adapun sejajar, itu juga menyelisih sunnah. Perempuan itu di belakang. Kalau kok ternyata ada musola yang mungkin sempatnya kecil, ya laki perempuan sejajar, ya maka yang dosa ya takmirnya. Maka diupayakan ya tetap di belakang. Lu pintunya susah dari kanan kiri, ya wes dari atas. Buat tingkat, ya ada tangga, masuk dari atas, tingkat lagi, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Karena mungkin kanan kiri depan belakang sudah rumah, ya. Oh iya. Kemudian yang terakhir ya. Kesalahan yang terakhir. Qudumun nisa lil masjid wa hunna bizinah wattibi. Wanita sholat ke masjid dengan memakai perhiasan yang menampakkan perhiasan di depan orang yang bukan mahramnya dan memakai minyak wangi. Jadi wanita sholat ke masjid dengan memperlihatkan perhiasannya dan memakai minyak wangi. Minyak wangi bagi wanita itu boleh apabila pertama barakallahu fikum, ya, di depan mahramnya saja atau di depan suaminya. Yang kedua, tidak dipakai untuk di luar rumah. Kalau dipakai di luar rumah boleh apabila hanya bisa kecium dia sendiri. Lembut, sangat lembut dan hampir tidak bisa tercium baunya oleh orang lain, ini tidak mengapa. Tapi diusahakan kalau sudah keluar rumah tidak memakai. Makanya kalau ngasih multo jangan banyak-banyak. Ya. Ngasih multo setengah botol. Barakallahu fikum. Dicuci 3 kali masih wangi, ya. Maka ada ancamannya. Barakallahu fikum. Wa hadza minal munkirat atau wa hadza minal munkarat adh-dhahirah al-musyahadah fi Ramadan wa ghairihi. Ini adalah kemungkaran yang nampak yang sering disaksikan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan perempuan itu kan lebih banyak untuk sholat tarawih. Berlomba-lomba juga mereka. Bagi yang awam, yang tidak tahu ilmunya, mana yang lebih cantik di antara mereka? Ya, dari bedaknya yang tebel mungkin. Ya, sandalnya yang baru. Ya, barakallahu fikum. Atau pakaiannya, mukenanya. Ya, barakallahu fikum. Jadi, wanita itu boleh sholat. Ya. Di masjid. Dengan syarat pertama. Kalau dia belum menikah. Berarti dia harus izin walinya. Berarti bapaknya, kakaknya, pakdenya. Kalau dia sudah menikah harus izin suaminya. Ini saja tidak terpenuhi, dia dosa sholat di masjid. Syarat yang kedua, harus tertutupi aurat. Ya aurat tertutupi, tapi transparan. Berarti tidak tertutupi. Tidak teranggap tertutupi. Atau tertutupi, tebal, tidak transparan, tapi pakai minyak wangi. Nah, ini tidak boleh. Atau tertutupi, tebal, tidak pakai minyak wangi, tapi jalannya lenggak-lenggok, ya. Barakallahu fikum, suaranya kesana kemari, ya. Atau, ya, suaranya yang lain-lain berkostum dijaga, namun di sana tidak aman di masjid dari gangguan laki-laki, ya, akan melewati banyak laki-laki nongkrong, ya, kemudian di masjid sendiri mungkin banyak, ya, laki-laki sendiri banyak main-main di tempat wanita, ya, mungkin takmirnya belum bisa berkostum membendung itu semua, maka harus ada syarat-syaratnya. Wanita boleh sholat di masjid. Dan hukum asal boleh, namun sholat di rumah itu lebih afdol dan lebih baik. Wallahu ta'ala sebab. Naktafi ila huna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah untuk yang berikutnya adalah tema yang lain. Dan sambil dibagi, mohon dibagi. Ya, kalau ada yang pertanyaan, tafadhol. Barakallahu.